dalam bahasa Arab itu bermakna bisa dinul hak, bisa dinul batil. Maka terjemahnya agama yang benar agama tidak benar yang batil. Sebenarnya istilah dinukum beliau. Baik. Kemudian kata-kata din ini ada sinonimnya juga millah. Millah. Millah, millah abikum Ibrahim. Dan juga disebutkan walam tardakal yahudu. Ah. Walam tardakal yahudu wal nasara hatta millatahu. Tidak akan pernah reda kepada kalian orang Yahudi sampai kalian mau mengikuti millah apa? Agama mereka. Jadi untuk menyebut millah dalam agama dalam bahasa Arab itu ada berapa kalimat? Bisa berarti millah, berarti berarti din. Kalau kita rinci lagi, din itu artinya apa? Ada dinus samawi, ada dinul ardi. Din yang turun, agama yang turunkan dari langit, berarti ya, agama yang dibuat manusia di muka bumi. Agama juga bisa dibagi dinul tauhid dan dinul syirik. Agama tauhid dan agama musyrik. Kebagiannya. Ya. Baik, jadi ada beberapa sisi, ada dinul haq, dinul batil, ada dinul samawi, din arti, atau din al-wat'iyah, al-adiyah wat'iyah, agama buatan manusia. Baik. Dinul samawi itu satu Islam. Dinul samawi itu Islam. Maka tidak boleh diartikan ya agama-agama langit. Karena agama langit, agama turun Allah yang satu Islam. Karena semua agama para nabi itu adalah Islam. Maka di sinilah disebutkan Allah SWT, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang sah, yang diterima Allah itu Islam. Baik, itu definisi agama. Itu kita perpanjang ya. Cuk, kita masuk definisi Islam. Islam secara bahasa berarti apa? Wah, Islam secara bahasa artinya banyak itu. Secara umatnya selamat dan sejahtera atau damai. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu adalah agama radikal, dari namanya saja udah lalu dituduh sebagai radikal. Karena Islam itu artinya apa? Kedamaian, keselamatan, keteraman. Gitu. Islam itu artinya kedamaian, ketenteraman. Dari namanya nggak ketemu. Kalau dituduh Islam sebagai agama teroris, agama radikal, nggak ketemu. Karena artinya secara etimologi saja udah gak ketemu. Artinya apa? Yaitu kedamaian, ketenteraman, keselamatan. Maka Islam itu artinya yaitu adalah kedamaian. Al-amru ila Allah, artinya dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Maka berbeda-beda artinya bagaimana jadi aslama il amru ila Allah. Aslama lahu. Aslama beda lagi. Ya. Kata apa namanya? Mana buku saya? Aslamahu ila Khalid. Oh, li Khalid. Mana buku saya namanya disebutkan? Sudah diserahkannya kepada si fulan. Bisa dia aslamahu telah diserahkan. Ya. Aslama lahu tunduk padanya. Ya. Aslama amru ila Allah menyerahkan urusan kepada Allah. Itu secara arti terminologi. Etimologi bukan terminologi. Ya. Kemudian dikatakan aslama artinya masuk ke dalam Islam. Aslama fulan. Seorang itu telah masuk aslama fulan. Jadi bisa dia muta'addi. Muta'addi itu dalam bahasa Arab butuh dia kepada objek. Kan kalau bahasa ada misalnya ada subjek, predikat dan objek. Kalau subjek dan predikat saja aslama Muhammadun itu enggak ada maklumnya, enggak ada predikat telah Islam si Muhammad. Dia masuk Islam Muhammad. Jadi bahasa Arab itu kenapa Allah memilih sebagai bahasa Al-Qur'an? Karena bahasa yang sangat teliti dalam menjelaskan semua masalah. Dan membawa multitafsir, menghilangkan keraguan. Maka dalam bahasa Arab bunyi suara kuda dan bunyi suara kucing itu berbeda istilahnya. Bahasanya dibedakan itu menyebutnya. Gitu. Baik. Dalam bahasa Arab kambing aja itu berapa istilahnya? Ada syah, ada maiz, ya, ada wanam. Itu istilahnya beda-beda. penggunaan-penggunaannya berbeda-beda. Ya. Anak, kalau anak sapi disebut apa? Ijil. Ini begitu detailnya bahasa Arab itu. Ya, maka di antara kehebatan bahasa Arab adalah dia mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini bantah bagi orang talis. Betul, saya juga mengajar pemahaman bagaimana orang-orang talis dalam merusak Islam ini. Di antaranya dia adalah ingin memasukkan bahasa Arab yang amiyah. Di antara tuduhannya adalah bahasa Arab itu tidak bisa sesuai dengan zaman kemajuan teknologi ini, bahasa-bahasanya nggak bisa diikuti bahasa Arab katanya. Padahal sangat-sangat terbuka luas. Cuma bodohan dia karena bahasa Arab dia nggak tahu bahasa Arabnya. Ya jangan dikatakan bahasa Arab nggak punya istilah. Dia yang nggak tahu dibilang bahasa Arab nggak punya istilah. Oke? Nah, istilah-istilah baru sekarang itu masalahnya. Ya kan? Baik. Islam secara etimologi artinya aslam, dan aslam itu artinya adalah ya arti Islam tadi Rasulullah ketika ditanya dijawab dengan hukum Islam yang, dan di antara ulama mengartikan Islam itu menyebutkan yaitu al-istislam mulai bi tauhid wa qiyamuhu bi tha'ah wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi. Ini disebutkan oleh Syekh Muhammad ketika belum menjelaskan kitab usul salat. Al-istislam mulai bi tauhid, yaitu tunduk kepada Allah dengan ketauhidan, ya, wa qiyamuhu bi tha'ah dan melakukan ketaatan kepada Allah, bukan sekedar menyerah saja tanpa ada amal. Jadi pengakuan tauhid yang mampu ada yang berhak disembah kecuali Allah, kemudian itu dibukti dengan tingkah laku amal ibadah kita. Wah, walikian meminta. Kemudian bukan begitu saja. Berus wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi, harus berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi amal ibadahnya, keyakinannya harus bersih dari syirik dan dari pelaku kesyirikan. Wal bara'atu min asy-syirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu definisi secara syar'i, ya, atau bisa dijawab juga dengan rukun Islam yang lima itu. Baik. Kemudian iman. Nanti baru kita akan rinci nanti perbedaan antara iman dan Islam itu, ya. Iman dalam bahasa Arab artinya bisa artinya adalah amanah, berarti bisa berarti aman. Juga berarti arti aman. Ya, bisa berarti amanah, ya. Dan juga berarti percaya, al-iqrar. Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita buka kamus bahasa Arab itu, iman itu artinya banyak. Tasdik, as-thiqah, wal-iqrar, ya. Di antaranya artinya, iqrar, as-thiqah, at-tasdik. Kenapa? Karena orang ahli kalam mengartikan, terutama orang murji'ah, ketika mereka mendefinisikan iman secara, apa namanya, secara terminologi, secara istilah, secara syar'i, mereka pakai istilah lughawi tadi, tasdik katanya, percaya. Menurut mereka kalau orang sudah percaya sudah mukmin. Jadi ini pembahasannya di situ tuh. Nah, menurut mereka orang yang sudah percaya ada Tuhan sudah beriman. Apakah benar enggak demikian? Orang percaya tentang ada Tuhan sudah beriman dia. Iblis percaya enggak ada Tuhan? Mungkin enggak? Kenapa Pak saya lihat ragu jawabnya gitu kan? Jadi orang percaya kepada Tuhan belum tentu dia mukmin, belum tentu dia muslim. Orang muslim percaya ada Tuhan enggak? Percaya, cuma dipersekutukan. Dia tidak mengatakan Tuhan yang dia sembah itu yang ciptakan juga enggak. Dia kalau ditanya walaa sa'ata man khalaqahum lakum Allah. Dalam surah Az-Zukhruf ayat 87, jika aku bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka jawab Allah. Nah, ini untuk kritikan bagi orang yang mendefinisikan iman itu tasdik saja, percaya saja. Nah, bagaimana definisi iman menurut al-jamaah? Maka al-sunnah wal-jamaah menyebutkan yaitu at-tasdiqu bil qalb, ini al-qawlu bil lisan, ya, wal amal bil arkan. Jadi at-tasdiqu bil janan wa qawlu bil lisan wa amal bil arkan yajibu bit ta'wa yaqsu bil maksiyah. atau bahasa yang lebih indah dibuat saja oleh para ulama sebagian, iman itu adalah ya an-nutqu bil lisan wa wal iqrar bil janan wal amal bil arkan yazidu bi ta'ati rahman wa yanqusu bi ta'ati syaitan. Bahasa misalnya gampangnya adalah keyakinan yang benar diyakini dalam hati diucapkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah harus diucapkan, kemudian diikuti dengan perbuatan anggota badan, iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang membuat maksiat. Ini kalau kita definisi ini satu penjelasannya. Jadi apa maksudnya kerenangan hati Ustaz? Diyakini Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Bukan diyakini sebagai pencipta saja. Kalau pencipta mah orang kafir banyak begini, orang musyrik jangan bilang Allah sebagai pencipta. Iblis juga meyakini Allah sebagai diyakini sepenuhnya Allah menciptakan menhak atas segala ibadah kita. Wajib ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Dan itu tidak setiap yang diyakini hati saja, tapi harus diucapkan dengan lisan. Kalau ada orang meyakini dengan hati, tapi dia ucapkan dengan lisan, mukmin nggak dia? Tidak, nggak mukmin dia. Walaupun dia akui dalam hatinya, tapi dia tidak diucapkan dengan lisan. Dia akui Islam itu agama yang benar, tapi dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak muslim. Kecuali dia punya masalah untuk mengucapkan kalimat itu, makanya dia bisu atau keluh lidah nggak mampu, makanya tidak bisa bicara, beda lagi halnya. Yang maksud kita dalam kondisi normal nih. Atau sebaliknya, dia tidak diyakini oleh hatinya, tapi diucapkan dengan lisannya. Siapa namanya orang ini? Munafik dia. Dia ucapkan syahadat, tapi dia tidak yakini dengan hatinya. Baik. Diyakini dengan hatinya, diucapkan dengan lisannya, namun tidak dilakukan dengan ketaatan kepada Allah. Tidak dibukti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang mukmin di samping dia yakini diucapkan, kemudian dia buktikan dalam ibadahnya kepada Allah dan anggota badannya. Dan iman itu bertambah dan berkurang. Kalau orang khawarij dan orang murji'ah mengatakan tidak demikian. Khawarij dan murji'ah mengatakan, khawarij mengatakan gini, iman itu bila berkurang habis. Karena saya sebutkan di sini yaitu 10 dikurang 1 sama dengan 0. Menurut orang khawarij, bila seseorang melakukan dosa besar, dia keluar dari Islam. Ini tidak ada berkurangnya habis. Semua antara murji'ah dan khawarij sepakat iman itu tidak bertambah berkurang. Orang murji'ah mengatakan kalau dia sudah yakin dengan hatinya, atau kalau murji'ah fuqaha menambah lagi dengan diucapkan dengan lisannya, walaupun tidak beramal, mereka imannya sudah sempurna. Walaupun tidak beramal dengan amal soleh, ini pemahaman orang murji'ah. Nah, kalau begitu berarti orang yang tidak beramal soleh, yang berbuat maksiat, menurut orang murji'ah imannya seperti iman malaikat. Kan melihat iman itu cukup diucapkan dan hanya diyakini selesai. Tanpa beramal dia sudah menjadi ahli surga. Ini kefatalan definisi mereka, pemahaman mereka. Kalau al-sunnah tidak, iman itu gimana? Bertingkat-tingkat. Ada yang merupakan asli iman, ada iman kamil wajib, ada iman mustahab. Nah, ini pembahasannya iman di kampus nih. Asli iman itu apa maksudnya Ustaz? Asli iman itu adalah yang mana bila ini tidak terdapat pada seseorang muslim, dia bukan seorang muslim. Apa itu? Yaitu keyakinan hati dan ucapkan dengan lisan tadi dan amal. Itu asli. Di antara amal ada yang dikatakan asli iman itu seperti sholat umumnya. Sebenarnya pendapat para ulama yang para ulama salaf menjadikan sholat sebagai amal salah satu di asal iman. Nah, namun ya orang mengatakan bila seseorang muslim dia bercampur antara ketaatan dengan kemaksiatan, dia tidak kafir, tapi imannya berkurang. Nah, kalau orang murji'ah sama-sama, kalau orang khawarij mengatakan semua amal itu merupakan dasar iman, ditinggalkan batal iman. Kalau orang murji'ah enggak, amal bukan bagian dari iman. Tidak beramal sama sekali kemudian imannya sempurna. Jadi dia memberikan kita, kalau kita umpamakan 10 dikurang 9, bahkan 10 dikurang 10, 10 kurang 9 sama dengan 10 sama orang murji'ah. Upahnya orang murji'ah. 10 dikurang 9 tetap 10. Kalau Arab Bahari 10, kalau 1 sama dengan 0. Itu orang Murji'ah. Makanya sebagaimana pemahaman sebagai masyarakat kita, yang penting akhlak kita baik, enggak sholat enggak apa-apa. Yang penting enggak jahat sama tetangga. Tuh. Dan paham Murji'ah ini yang dipakai oleh orang liberal saat sekarang ini. Inilah paham mengatakan semua agama sama. Semua agama benar. Kenapa? Selama dia mengakui ada Tuhan, cuma berbeda pola penyembahan kepada Tuhan, katanya kan berbeda apa saja, ekspresi apa namanya, keyakinan yang berbeda katanya. Tetap semua kan ingin menyembah Tuhan. Orang Muslim kan ingin menyembah Tuhan. Orang Yahudi ingin menyembah Tuhan nggak? Ini beda jalan aja katanya. Tujuan sama katanya. Nah, gimana berapa itu semua itu di situ. Jadi kalau menurut mereka yang tidak mukmin itu adalah orang ateis, tidak meyakini tentang adanya Tuhan. Di sini lahirnya pemahaman-pemahaman itu, biar kita tahu di mana konsepnya ini, dari mana munculnya. Kita akan tahu itu. Yang belajar kenapa pemahaman begini, kenapa begini. Dari situ tadi, karena dia mendefinisikan iman itu adalah tasdik, percaya atau ma'rifah. Jadi ada istilah mereka, ada ma'rifah, ada tasdik. Ada lagi orang Karamiyah namanya, tapi malam ini tidak populer lah. Tidak ada yang mempopulerkan, tidak ada yang menganutnya ya. Karena dia mengatakan iman itu cukup di lisan saja. Kalau begitu, kalau dengan lisan saja tentu orang munafik berarti beriman. Ini definisinya iman itu. Ya, jadi iman pun harus namanya. Mana dalilnya Ustaz tentang pengertian iman ini? Yaitu hadis yang masyhur. Hadis ini sebetulnya lengkap membicarakan masalah iman, yaitu hadis syu'abul iman. Kata Rasulullah, "Masituna syu'bah." Masituna syu'bah. Jadi Bukhari dibatkan Imam Bukhari, iman itu ada 70 sekian cabang. Berarti kalau bercabang, apakah cabang itu sama besarnya? Tidak, mana sama besar cabang dari ujung, dari pangkal pohon sampai dari permanya, pokok pohon sampai ke ujung, enggak ada sama. Pasti bercabang, berbeda-beda besar kecilnya. Lalu dia tafsir a'laha qaulailah, cabang yang paling tinggi adalah kalimat. Kalau disebut paling tinggi berarti iman itu bertambah. Ketika dia katakan qaulailah, ucapan kalimat, berarti iman itu dari ujung. Tadi kan kita definisikan tadi apa? Dijelaskan ya. Ini dalilnya semua ini tentang pemahaman. Kemudian warna yang paling rendah. Kalau rendah berarti ada iman itu yang kurang, ya tangannya. Jika tidak mampu, jika tidak mampu, dan itu selama itu menunjukkan apa tuh? Berkurangnya. Kalau dia dengan tangan lebih kuat. Icikan analisa lebih kurang dari tangan, tapi lebih kuat daripada hati. Ini menunjukkan apa? Kemudian lewatnya manusia kelak di akhirat di Siratul Mustaqim, ada yang kencang, ada yang ya yang sekilat seperti kilat, ada yang seperti kencangnya kuda berlari, ada seperti kencangnya orang maraton, dan ada yang merangkak. Itu menunjukkan apa? Tingkatan iman itu berbeda, beda. Itu sedikit penjelasannya. Kalau kita teruskan nanti apa namanya, tidak selesai pembahasan kita. Ihsan secara arti, secara bahasa, sebahasa ya, ini kan dibahas dari dua sisi, ada bahasa, ada artinya syar'i. Jadi sama dengan sholat secara bahasa artinya apa? Doa. Tapi kalau sholat secara syar'i kan ada doa, yaitu aqwalun waf'alun muftatatun bil bitakbir muftatamatun bil taslim. Ungkapan perbuatan yang dibuka dengan takbir ditutup dengan salam. Jadi ada definisinya ini. Baik, nah yang maksud sekarang istilahnya apa dan secara bahasa apa? Baik, ihsan bahasa itu artinya berbuat kebaikan. Albir. Al-ma'ruf, ya. Yakni segala sesuatu yang menyenangkan dan terpuji. Itu ihsan. ya, baik dalam bentuk perkataan, ya, atau perbuatan. Ihsan itu memiliki dua sisi. Pertama, memberikan kebaikan kepada orang lain. Dalam bahasa Arab disebut ahsana ila fulan. Ia telah berbuat baik kepada si fulan. Ia telah berbuat baik kepada si fulan. Kedua adalah memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan. Jadi, ihsan ini ada ihsan. Kalau lebih luasnya lagi, ihsan dalam bentuk kepada makhluk yang lain, baik sama manusia atau binatang, ihsan kepada diri sendiri dalam bentuk apa? Meningkatkan kesempurnaan ketaatan kepada Allah. Nah, ini yang kedua disebut di sini, memperbaiki perbuatannya dengan menyempurnakan dan memperbaikinya. Ibadahnya diperbaiki. Ya kan? Keyakinannya, ilmunya, dan seterusnya. Itu memperbaiki diri. Nah, ada dua sisi. Ada kepada orang lain, ada kepada diri sendiri. Kepada orang lain dia berbuat ma'ruf, berbuat hal yang baik, positif. Kalau diri sendiri adalah meningkatkan kualitas iman diri kita, meningkatkan kualitas kemuliaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu memperbaiki perbuatannya, akhlaknya diperbaiki, ya. Oh ya. Baterai mau habis katanya. Ada sambungan enggak? Kebetulan tadi saya lagi keluar, jadi belum sempat dicas. Ada akhirnya? Oh, apa ya? Baik, lanjutkan. Ihsan itu pada ihsan secara bahasa. Sedangkan ihsan menurut syarak, nah, secara agama, secara istilah syar'i tadi yang disebutkan dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya, kalau tidak, maka yakinlah Allah melihat. Jadi sini seakan-akan, bukan berarti kamu melihat Allah. Kenapa? Karena ada kelompok di sana, dari kelompok-kelompok ahli tasawuf, ada yang mengaku mereka melihat Allah di bumi ini. Padahal Rasulullah sudah menyebutkan tentang hadis Dajjal bahwa walam annakum lan tarawu rabbakum hatta tamutu. Ketahuilah kalian tidak akan pernah melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Berarti kita setelah meninggal, insyaallah kalau diberikan ke surga Allah akan melihat Allah. Kenapa Rasul mengatakan demikian? Karena ketika Dajjal di muka bumi ini mengaku sahaja Tuhan kalian, karena Dajjal terakhir yang mengaku sebagai Tuhan, maka yakinlah kalian di dunia ini tidak akan pernah melihat untuk menjawab apa syubhatnya Dajjal tadi. Maka kalau orang nggak belajar, kalau ada orang mengaku sebagai Tuhan, nanti akhir-akhir juga ada orang mengaku Tuhan. Sudah semua kan? Di Dajjal itu akan datang akhir zaman aku sebagai Tuhan. Karena memperlihatkan bagai hal-hal yang peristiwa yang luar biasa dia mampu lakukan. Ada orang terfitnah, dia ngaku sebagai Tuhan. Jawabannya mudah diberi Rasulullah. Ketahuilah kalian di dunia ini kan tidak akan pernah melihat Tuhan kalian sampai kalian. Jadi, maka seakan-akan di sini. Bukan kalian melihat, seakan-akan. Jika kalau tidak mampu, maka dia punya dua tingkat ihsan ini. Kalau tidak mampu saat beribadah itu, rasakan kamu itu selalu dilihat Allah. Dan ini memang tingkat ibadah yang sangat tinggi. Itu merasakan selalu diawasi Allah kapan dan di mana saja. Dan pernah kita bahas di sini masalah salah satu faedah dari puasa bulan Ramadan. Pernah kita bahas kalau tidak salah di sini. Selalu keistimewaan dari nilai Ramadan itu adalah membawa kita kepada nilai ihsan. Karena saat kita di siang Ramadan, apa yang kita rasakan? Merasa selalu diawasi kan? Walaupun kita di rumah sendiri, gak ada anak istri, kita juga gak mau menghabisi sisa makan sahur malam tadi. Ya kan? Bahkan ketika di kamar mandi gosok gigi pun kita berhati-hati, ya kan? Karena kita merasa ya kan? Nah, ini penanaman itu. Nah, itulah yang dimaksud. Selalu seakan-akan kamu dilihat Allah saat beribadah itu. Maka di dalam sholat, dalam aktivitas zikir apapun saja, itu hendaknya ada dalam diri kita. Maka ketika sholat itu memang saat-saat terasa sedang berbicara, sedang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perasaan ini tidak bisa datang tiba-tiba. Perlu dengan selalu untuk dilatih diri, melatih diri. Baik, ya. Kemudian Syekh Islam Taimiyah menjelaskan ihsan itu mengandung kesempurnaan ikhlas kepada Allah dan perbuatan baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk suatu ihsan. Wala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajrun 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bala man aslama wajhahu lillah. Ini benar-benar wahwa muhsinun. Mana dari segi muhsin? Ya. Dan dia orang-orang yang dalam beribadahnya muhsin. Dalam beribadah kepada Allah. Jadi muhsin ihsan daripada prakteknya melaksanakan sunnahnya, ya, bernilai baik. Artinya ini adalah berkualitas baik kemudiannya itu. Nah, maka Allah memiliki pahala dari sisinya dan mereka insyaallah tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih setelah meninggal dunia. Agama Islam mencakup ketiga istilah ini, yaitu Islam, iman dan ihsan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Jibril yang telah kita bacakan tadi, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya dan bertanya tentang Islam, kemudian tentang iman dan ihsan. Lalu Rasulullah menjawab, menjelaskan setiap dari perbedaannya, pertanyaan tersebut, ya, setiap dari menjawab, menjelaskan setiap dari pertanyaan tersebut. Kemudian beliau bersabda, inilah Jibril, hadza Jibril ataqum yu'allimukum dinakum, datang mengajarkan agama kalian. Jadilah Rasulullah menjadikan, jadi Rasulullah menjadikan din itu adalah Islam, iman dan ihsan. Maka jelaslah agama kita ini mencakup ketiga-tiganya. Dengan demikian Islam mempunyai tiga tingkatan. Pertama adalah Islam, kedua iman, dan ketiga adalah ihsan. Baik. Keumuman kekhususan. Gimana nih? Salat dulu. Baik, setelah salat kita lanjutkan insyaallah pembahasannya. Ya. Ada sedikit lagi perbedaan. Apa perbedaan antara Islam dan iman ini, pembahasan insyaallah. Setelah salat kita lanjutkan, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Lanjutkan sedikit lagi pembahasan kita tentang perbedaan keumuman antara usul dari kalimat dari ketiga tingkatan tersebut. Jadi apa antara umuman dan esa? Jika kita kalimat ini terkumpul, maka dibuat oleh para ulama dalam sebuah skema gitu ya, contohnya seperti lingkaran besar itu Islam. Buat lingkaran besar Islam. Di dalam lingkaran ini ada lagi lingkaran lebih kecil dari yang pertama, itu adalah iman. Dalam lingkaran kedua ini ada lingkaran ketiga, lebih kecil lagi, itu adalah ihsan. Ketika kita mencoba melihat, jadi ketika lingkaran besar ini, Islam, kemudian ada lingkaran di tengahnya lagi, iman, maka tidak setiap orang muslim ini berada dalam lingkaran yang kecil tadi, karena dia sudah ada lingkaran. Kemudian tidak pula setiap orang mukmin ini yang tadi lingkaran kedua masuk ke lingkaran ketiga, itu ihsan. Artinya apa? Tidak setiap muslim mukmin, kan begitu ya, tapi setiap mukmin pasti muslim. Kemudian tidak setiap mukmin muhsin, tapi setiap muhsin pasti mukmin dan muslim, karena di berada dalam lingkaran besar, lingkaran kecil ini. Bisa dipahami? Jadi ini berkaitan dengan hukum masalahnya. Jadi bila seorang muslim jatuh ke dalam perbuatan dosa, dia tidak beramal soleh dan dia melakukan banyak maksiat, siapa namanya? Apakah dia tetap mukmin atau muslim pelaku dosa besar tadi? Maka sebagian ulama menyebut dia adalah ulama sebab di sini ada yang menyebutkan di sini adalah orang itu belum dia menyempurnakan imannya, dia sudah mengaku sebagai mukmin, tapi dia baru masuk ke dalam Islam. Ada lagi menafsirkan itu dalam kalangan orang munafik. Dia mengatakan sebagai orang mukmin, padahal dia harus mampu menampakkan keislaman secara zahir saja. Tapi adalah pendapat yang pertama tadi, bahwa ayat ini bukan untuk orang munafikin, tapi masuk orang muslim yang dia telah memproklamirkan sebagai seorang diri yang mukmin. Karena kalau iman, berarti dia beriman sempurna. Tadi kita katakan Islam itu kan ada tingkatan tadi, muslim, mukmin, muhsin. Nah, ini seperti dasar iman juga. Orang yang punya dari iman, pokok-pokok dasar keimanan dia punya, itu muslim dia. Orang yang punya dasar keimanan melengkapi dengan iman al-kamil wajib. Apa maksud kamil wajib? Keimanan yang diwajibkan. Dari mana kita mendapatkan keimanan yang wajib sempurna itu? Para ulama mengatakan melakukan segala perkara yang wajib, meninggalkan segala perkara yang diharamkan. Maka dia sudah sempurna dalam keimanan yang wajib ini. Keimanan mustahab ini adalah meningkatkan muhsin. Siapa mereka untuk meraih tingkatan muhsin ini? Orang yang telah melakukan aktif amalia Islam, kemudian juga meninggal melaksanakan semua perintah, meninggal semua larangan yang haram Allah, dia melakukan bonus, melakukan amal-amal yang mustahabat, amal-amal yang disunahkan, amal-amal tertawuk. kemudian meninggalkan hal-hal yang makruh dan sebagian hal-hal yang mubah. Itu ada tingkatannya. Kemudian hukumnya gimana? Orang muslim itu pasti tidak kekal dalam neraka jika dia masuk neraka. Tapi bukan berarti pasti dia selamat dari, paham? Semua muslim tidak ada kekal dalam neraka. Tidak ada kekal dalam neraka. Ya. Nah, tapi kalau dia mukmin memiliki iman yang sempurna, dia selamat dari neraka. Tapi bukan berarti dia orang yang mendapat kedudukan yang tinggi dan orang yang prioritas utama masuk surga terlebih dahulu. Siapa yang paling utama? Orang yang muslim. Siapa yang tinggi kedudukan yang dikedudukan di surga adalah muslim. Itu cara memahami masalah ini. Jadi makanya pelaku dosa besar mereka disebut sebagai orang muslim. Ada tiga istilah disebut untuk pelaku dosa besar yang para ulama usulkan. Yang pertama disebut dia sebagai seorang muslim. Yang kedua disebut darah mukmin naqsul iman, mukmin yang kurang imannya. Atau mukmin biimani fasik bil kabirati. Dia beriman dengan imannya dan memiliki kefasikan dalam dosa. Yang masyhur itu adalah pendapat itu yang dua, yaitu orang mukmin yang naqsul iman atau disebut sebagai seorang muslim. Jadi itu tingkatannya. Kalau orang khawaris, dia tidak punya tingkatan ini. Keluar dari iman, berarti keluar dari Islam. Kalau kita tidak keluar dari iman, dia masih muslim. Paham? Nampak perbedaan pemahamannya? Beda lagi orang khawaris, orang murji'ah. Orang murji'ah, bagi dia muslim sama dengan muslim. Walaupun tidak beramal sama sekali, maksud orang yang pertama masuk surga dia tidak tersentuh neraka. Nah, dijelaskan nampak penyimpangan pemahaman itu. Dan ini ada, gejala ini dalam umat ini ada. Bukan tidak ada. Orang-orang bermudah-mudah dalam melakukan bid'ah dan kesesatan dan juga buat maksiat jatuh dalam perkara murji'ah. Orang-orang yang ekstrim dalam menghukum para pelaku maksiat. Maksiat ini baik yang dilakukan oleh penguasa maupun rakyat biasa, nah, dikafirkan dengan maksiat-maksiat yang tidak membawa kekufuran, itu adalah ekstrim orang-orang khawarij. Itu sisi-sisi. Itu pembahasan ini sederhananya, saya sederhanakan biar mudah dipahami. Kalau di kampus kan dijelaskan berbagai sisinya gitu. Saya berikan rumusnya saja. Baik. Kalimat Islam dan iman ini tadi kita sebutkan mutalazim, saling mengandung, melazimkan hal lain atau menyangkut hal lain, mengandung kalimat yang lain. Ketika apa? Ada istilah singkat sebut idza istama'a iftaraqa idza iftaraqa istama'a. Maksudnya apa? Apabila kalimat Islam dan iman berada dalam suatu konteks nas, maka dia punya pengertian masing-masing. Kalau disebut Islam saja, maka dia mencakup makna iman. Kalau disebut iman saja, maka dia juga mencakup makna is. Contohnya apa? Ketika Allah sebutkan inna dina indalai Islam, sebutnya agama itu hanya disisi Allah itu hanyalah Islam. Masuk kata-kata iman, dalam makna iman dalamnya? Masuk. Jangan-jangan yang sebutkan Allah itu hanya muslim dong, mungkin enggak, bukan. Karena ketika kalimat Islam itu hanya disebut, dia mengandung makna. Ketika ada kalimat fakir, ini contohnya, fakir saja itu masuk ke dalam miskin. Tapi kalau digabung, berikan ini kepada fakir miskin. Kalau sudah digabung, fakir berbeda makna dengan miskin. Tapi kalau disebutkan salah satunya, dia mengandung makna yang lainnya. Begitulah Islam dan iman hubungannya. Ketika ya alladzina amanu kutiba alaikumus shiyam wa ramadhan kalian untuk berpuasa. Apakah ini panggilan untuk orang muslim? Hah? Kan itu iman. Kalau ada orang yang berkilah makanya yang agak stres juga gitu kan, kan banyak orang stres ya. Hari ini banyak orang stres memahami agama ini ya kan. Dia katakan saya masih muslim Pak. Belum mukmin maka saya enggak puasa. Kalau ayat kan manggil orang beriman katanya. Ini pentingnya masalah ini. Maka setiap kalimat iman yang namanya ini dia mencakup makna Islam. Juga begitu kalimat Islam kalau disebut tersendiri iman. Dan ini juga terdapat dalam contoh hadis yang lain, disebut hadis Abdu Qais ya. Ini bukan amurukum bil iman kepada ya. Pesan dari Abdu Qais ini Rasulullah berkata kepada Rasulullah berkata kepada mereka, amurukum bil iman, atadruna iman? Saya perintah kepada kalian untuk kepada beriman. Tahukah kalian apa itu iman? Harus bersolat antum anta syada ila wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimu shalah wa ta'addu tulkhumus min al-magnab. Yaitu Rasulullah SAW justru menafsirkan kata iman di sini dengan kata-kata Islam, makna Islam. Engkau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah, melaksanakan sholat dan menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang. Ini tafsirkan dengan apa? Makna is? Kenapa? Karena disebut tersendiri. Kalau dalam hadis beliau tadi, digabung atau dipisah? Digabung atau dipisah? Digabung penyebutannya, tapi maknanya pisah. Maka ulama menyebut bila kalimat Islam kalimat dalil atau nas ya, maka Islam berarti amal zahir, semua amal-amal zahir, salat, zakat, puasa, amal-amal yang tampak di anggota badan kita. Adapun iman dimaksudkan adalah amal batinah, perkara amalan hati. Nah, itu pengertiannya. Bila iman dan Islam disebut sama-sama disebut dalam satu konteks, mas, satu konteks. Nah, dalam satu teks. Tapi bila disebut Islam saja, maka dia mengandung mana? Disebut iman saja, dia mengandung mana? Contoh yang kita sebutkan tadi ya. Baik. Islam dan iman apabila disebut salah satunya secara terpisah, maka yang lain termasuk di dalamnya. Tidak ada perbedaan antara keduanya ketika itu bila disebut secara terpisah. Tetapi jika disebut keduanya secara bersamaan, maka masing-masing memiliki pengertian sendiri-sendiri sebagai makna yang ada dalam hadis Jibril, di mana Islam ditafsiri dengan amalan-amalan lahiriah atau amalan-amalan badan seperti sholat dan zakat, sedangkan iman ditafsiri dengan amalan-amalan hati atau amalan-amalan batin seperti membenarkan dengan lisan, ya, percaya dengan makrifat kepada mengenal Allah, malaikat, kitab-kitab suci dan para rasul seterusnya. Adapun keumuman dan kekhususan antara ketiga ini telah dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah sebagai berikut. Ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya. Ihsan itu secara maknanya dia mencakup makna iman dan Islam. Tapi secara orang yang memilikinya, personalnya khusus. Kan khusus orang muslim tadi. Tapi kalau makna ihsan, dia mencakup makna iman Islam secara keseluruhan. Tapi secara orang yang personalnya yang memiliki ihsan itu khusus pilihan orangnya itu. Gitu. Jadi dari sisi dirinya sendiri, ihsan itu lebih khusus dari ya, apa namanya? Ihsan itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dan lebih khusus dari segi orang-orangnya daripada iman. Iman itu lebih umum dari sisi dirinya sendiri dari makna iman yang mencakup makna is. Karena setiap mukmin pasti muslim tadi. Nah, lebih khusus ya dari sisi orang-orangnya daripada Islam tadi. Karena orang mukmin lebih khusus daripada orang muslim. Ihsan mencakup iman dan iman mencakup Islam. Para muslimin lebih khusus daripada orang mukminin. Ya, orang mukminin lebih khusus daripada orang muslim. Baik. Kalau ada pertanyaan. Ya alladzina amanu kutiba alaikumus syiyam atau ayat-ayat semena dengan itu, wahai orang-orang beriman diwajibkan sekalian berpuasa. Kenapa digunakan itu kata-kata iman, kenapa tidak digunakan kata Islam? Padahal dimaksudkan orang Islam. Secara umum, bukankah masuk orang Islam atau orang mukmin saja? Islam. Yang dimaksud iman itu adalah orang-orang yang memiliki dasar keimanan. Dituntut dia dengan dasar keimanan untuk menyempurnakan iman. Karena panggilan iman itu mengetuk hati mereka, menyadarkan mereka, kamu telah mengaku sebagai orang beriman, konsekuensinya kamu harus mengamalkan perintah yang datang ini. Jadi bukan maksud kalimat iman itu kamu telah sampai pastikan iman yang sembur, barulah kalian berpuasa, bukan begitu pengertiannya. Nanti akan ada orang mencoba meskipun demikian, tunggu aja. Ya kan katakan nanti bahwa puasa itu wajib bagi orang sudah imannya. Semakin mengakhir siapa, semakin banyak orang yang aneh-aneh merasakan ayat-ayat. Tidak berpedoman dalam memahaminya dengan pandangan pemaham para ulama salaf. Baik. Oleh karena itu para ulama muhaddikin, ulama-ulama yang ahli mengatakan setiap mukmin adalah muhsin. Setiap mukmin adalah muslim. Karena sesungguhnya siapa yang telah mewujudkan iman dan ia tertancap di dalam sanubarinya barinya, maka dia pasti melaksanakan amalan Islam. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagi Rasulullah SAW, ala inna wa inna fil jasad mudghah idza salah salah jasad kullu wa idza fasad fasad kullu kullu ala wa yaqul. Artinya apa? Bahwa di sini katakan orang beriman tadi dia punya hati yang mengetuknya untuk beramal saleh. Maka indikasi seorang tadi imannya benar bisa dari amalnya. Nah, ini yang pernah kita bahas kan, antara korelasi antara akhlak dengan akidah. Karena ada orang sebagian akhlaknya amburadul, sudah sering ngaji, dusta juga banyak, sudah sering ngaji, nipu juga banyak, sudah sering ngaji, bunyi juga rajin. Nah, ini jangan aku kamu berakidah salah seperti ini. Akidah itu adalah tampak dari sisi. Ini banyak akidah merusak. Berarti akidah kamu rusak kan rusak. Amalan, maka kata idza salah. Idza salah salah jasad pun. Kalau hati itu baik, banyak hati dengan apa? Dimakan gizi banyak-banyak atau gimana? Dengan ilmu dan amal soleh, itu maksudnya situ hati yang baik tadi. Kalau hati itu baik, imannya, keyakinannya, dia akan mempengaruhi anggota badan, baik pula jika lakunya, ibadahnya, omongannya, akhlaknya. Ini hadisnya sangat korelasi, ingin korelasikan alta. Jadi dan tidak setiap muslim itu mukmin, ya, karena bisa jadi imannya sangat lemah, sehingga tidak bisa mewujudkan iman dengan bentuk yang sempurna. Tetapi ia tetap menjalankan amalan-amalan Islam, maka menjadilah ia seorang muslim, bukan mukmin yang sempurna imannya. Nah, tadi yang disebutkan dalilnya, qalatil a'rab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang-orang Arab Badawi itu berkata kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kata Allah, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kamu telah bertunduk atau masuk Islam. Mereka bukanlah orang munafik. Nah, tadi yang saya sebutkan ada sebagian salah menafsirkan itu untuk orang munafik. Tapi yang wajib tadi saya rajikan adalah pendapat ulama salaf lebih kuat adalah bukan orang munafik, tapi maksud ini orang belum memiliki iman yang sempurna. Mereka bukanlah orang munafik secara keseluruhan, ya. Demikian menurut orang paling benar dari dua penafsiran yang ada. Kalau sebab dua penafsiran ada, berarti ada pendapat yang lain. Itu memahami itu. Kalau kita baca kitab ulama itu kita harus jeli. Kalau ulama mengatakan ini pendapat yang kuat, berarti ada pendapat yang beda sebenarnya. Tapi belum tidak merincinya. Tidak merinci tujuannya ini secara global kan. Kalau saya jabarkan semua-semua, ini kan waktunya tidak cukup juga. Gitu. Demikian para ulama juga begitu menjelaskan. Dalam pembahasan fikih juga begitu. Nah, ini adalah pendapat yang terkuat, berarti ada pendapat yang lain. Dan inilah sikap modern yang sekarang-karang orang teriak-teriak modernisasi itu. Modernisasi yang ada di Islam, modernisasi yang modern itu hanya dalam pemahaman salaf, bukan dalam pemahaman yang lain. Tidak akan pernah didapatkan modern dalam pemahaman sufi, alul kalam, tidak akan pernah. diterima oleh Nabi secara keseluruhan, demikian menurut yang paling benar dari kedua penafsiran yang ada, yakni perkataan Ibn Abbas dan lainnya. Tetapi iman mereka lemah. Hal ini ditunjukkan oleh firman Allah, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'an. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tiada akan mengurangi sedikit pun pahala amal. Itu dijalankan oleh ayat, sambungan ayatnya. Jadi kalian benar-benar taat, berarti dia belum sempurna dalam ketaatannya. Yang menyebutkan sebagai seorang iman sebagai yang sempurna. Maksudnya tidaklah pahala dikurangi berdasarkan iman yang ada pada diri mereka yang cukup sebagai syarat untuk diterimanya amalan mereka. Berarti mereka punya iman yang bukan syarat diterimanya amal ibadah mereka. Dan diberi balasan pahala. Karena kalau dia tidak iman lagi, tidak ada artinya disuruh beribadah lagi. Karena dia imannya tidak ada. Bagaimana amal ibadah yang diterima? Ketaatan yang tidak terima. Kata Allah di sini, wa idzu tu'minu wa rasulah. Kalau taat kepada Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi sedikit pahala kalian. Ya. Tidak mengurangi pahala amal kalian sedikit. Berarti dia mukmin. Berarti dia muslim yang memiliki dasar keimanan yang membuat amal tak ketaatan dengan Allah SWT. Seandainya mereka tidak memiliki iman, tentu mereka tidak akan diberi pahala apa-apa. Maka jelaslah bahwa din itu bertingkat dan sebagian tingkatannya lebih tinggi dari yang lainnya. Pertama ada Islam, kemudian naik lagi menjadi iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Itulah sekilas pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang kita jelaskan, itu kita ambil faedahnya. InsyaAllah, jumpa yang akan datang, kita akan bahas. Ini sebetulnya ada ujiannya ini, setiap pembahasan ada soal-soalnya ini, gimana nih? Pak kemarin tuh kasih soal gak ke jemaah? Ini ada soal nih, setiap selesai pembahasan tuh ada soal-soal yang kita jawab ini. Ya? Baik, ya. Baik, selesai insyaAllah akan kita bahas pembahasan. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan, siapa ada pertanyaan masuk melalui chat dulu. Pertanyaan? Bagaimana cara mengetahui ukuran keimanan seorang jika dilihat dari kemampuan menghadapi qada dan qadar? Yaitu kalau dari sisi keimanan kepada qada, maka ketika dia mendapatkan nikmat dan juga ujian, jika dia bersabar, nah itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan keimanannya. Itu menunjukkan keimanannya. Tapi dulu dia malah mencela, dia malah memaki, malah menyalahkan orang lain, seterusnya. Itu bukan kelemahan imannya dalam qada dan qadar tadi. Baik, jika ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Jika tidak, kita tutup. Antara mukmin sama? Mukmin sama? Mukmin sama muslim. Tadi kita katakan, setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim mukmin. Kenapa? Karena dia diboleh jadi dia sudah muslim, tapi dia belum menjalankan ketaatan dengan secara baik dan maksimal. Maka dia muslim dia. Nah, dia menjalankan ketaatan maksimal, semua perintah dia laksanakan, semua larang dia tinggalkan, maka jadilah dia orang mukmin yang disebut dengan mukmin sempurna iman. Kalau tidak, maka disebut mukmin yang kurang iman. Boleh kita sebut sebagai seorang muslim, boleh kita sebut sebagai seorang mukmin yang kurang iman. Itu bahasanya. Kenapa ini menggunakan istilah ini? Tidak seperti orang khawarij. Orang khawarij dia mengatakan mukmin yang telah hilang imannya. Kafir. Orang murji'ah mengatakan mukmin yang sempurna imannya, padahal dia tidak. Nah, itulah kemoderatan Ahlus Sunnah. Maka yang moderat itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Silahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak moderat pemikirannya. Baik. Lagi? Yang lain? Baik. Maksudnya? Nah, terus? Ya, ucapan syahadat. secara formal tidak, karena hukumnya otomatis anak yang lahir dari dua orang tua muslim otomatis dia sebagai seorang muslim. Tidak ada istilahnya bersyahadat masuk Islam, ya, karena dia sudah muslim saat lahir. Tidak ada seperti bersunat maunya. Ini peresmiannya dia masuk Islam, tidak ada. Karena dia sudah kedua orang tuanya muslim, anaknya otomatis muslim. Baik, yang lainnya. Baik, kalau tidak kita tutup. Tidak pernah capek dari jemaah ini. Demikian, wallahualam bissawab. Terima kasih atas kehadirannya, terima waktu kesempatannya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian materi ini. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.